Mitra bisnis, krisis finansial yang terjadi di negara maju masih terus menghantui di berbagai negara berkembang. Banyak negara yang sudah menyiapkan berbagai langkah untuk mencegah krisis masuk ke negara tersebut, seperti program bailout, pemotongan suku bunga, dan lain sebagainya. Di Indonesia dapat dilihat pemerintahnya masih tetap tenang, meski di berbagai sektor, krisis ini mulai terasa imbasnya. Mitra bisnis, untuk membahasnya, saat ini saya sudah tersambung dengan Faisal Basri. Pak Faisal, benarkah pemerintah kita belum melakukan apa-apa untuk menghadang krisis ini, Pak? Melakukan, tapi itu tadi dengan mindset yang lama, seolah-olah ini masalah sama dengan 10 tahun yang lalu, ya kan? 10 tahun yang lalu kan resepnya apa? Tight fiscal, bahkan anggarannya disurpluskan. Tapi karena itu perintah IMF. Nah, Amerika belajar dari kita, kok sekarang kita nggak belajar dari kita sendiri? Nah, pertanyaannya kan uangnya dari mana kalau defisit itu diturunkan? Oke, sebelum kita bicara defisit, kita harus bicara hemat dulu. Jadi tidak ada yang namanya pengeluaran yang tidak-tidak seperti renovasi DPR, kemudian KPU, akhirnya kan ke luar negeri tuh nggak tanpa sepengetahuan kita. Pokoknya kayak begitu-begitu tuh 1 miliar, 2 miliar harus kita kumpulkan. Ke luar negeri rombongan tidak perlu banyak-banyak. Kalau pemerintah itu, Anda lihat deh. Kalau Anda sekarang bikin acara di kota-kota besar, susah dapat hotel. Karena apa? Hampir semua departemen bikin acara di hotel-hotel juga. Ngabisin anggaran. Nah, kalau uang-uang seminar, uang perjalanan ini digunakan untuk stimulus langsung, wah luar biasa. Itu multiplier efeknya bisa 10. Misalnya bangun, percepat rehabilitasi irigasi. Lalu bagaimana mindset yang benar, Pak? Supaya krisis ini tidak terlalu jauh memukul perekonomian kita. Kalau di negara lain itu, proyek yang sudah on the pipeline pun itu dibatalkan. Iya enggak? Proyek-proyek mega kan dibatalkan. Indonesia coba akan terus membangun jalan tol baru, akan terus membangun airport baru, iya kan? Ya karena ada konflik of interest lah, supaya semen saya laku gitu kan, macam-macam gitu. Nah, harusnya uang ini digelontorkan langsung ke sektor-sektor yang kalau tidak dibantu sekarat, yang akan menimbulkan efek yang luar biasa berantainya. Ini saya kasih contoh, pengangguran di kita sekarang berapa persen? 8,5% open unemployment. Tapi sebetulnya itu semu loh. Kenapa saya katakan semu? Banyak sekali perusahaan yang sebetulnya ingin mempilotkan dirinya, ingin menutup pabriknya karena udah tidak tahan. Sebagian udah keluar. Jadi rata-rata dalam 3 tahun terakhir, investasi di Indonesia yang keluar itu 2-3 miliar US dollar. Nah, Anda hitung gini. Saya tidak jadi membangkrutkan perusahaan saya, tidak jadi menutup pabrik saya, karena ongkos menutup lebih mahal daripada saya tetap beroperasi ala kadarnya. Kan tidak baik juga, kan? Demikian Faisal Basri. Saya Kiki Wijaya.